Setidaknya ku pernah mencintamu, meskipun kau tak pernah tahu aku ada untukmu. Setidaknya ku pernah mencintamu, meski kau acuhkan diriku, aku selalu ada untukmu. Rasa yang ku pendam ini hanya membuat luka di hati. Vin, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya aku sayang sama kamu. Kenapa baru kamu nyatain sekarang? Kenapa gak dari dulu? Aku sekarang udah ada yang punya. Maaf, setidaknya aku pernah mencintaimu.